pacar tiga. Aduh repotnya, ku putuskan saja. Tapi ku tak bisa karena semua ku cinta. Jadi gila yang ini yang itu semua mempunyai.